Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari akan lebih baik jika kita hiasi dengan kegiatan yang lebih berarti. Mari kita ikuti kuliah fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa in asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Dari Griya Agus Salim 77 Bekasi Dakta FM 107. Tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Puji syukur alhamdulillah rekan dakta sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diperjumpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam program kuliah fajar dalam keadaan sehat afiat. Saya Abu Himam ditemani Mas Bayu pagi hari ini kembali menjumpai rekan dakta dalam kajian-kajian masalah fikih. Mukaddimah kita pagi hari ini insyaallah melanjutkan pembahasan kita dalam mengenal istilah-istilah fikih muamalah di dalam Islam. Kemarin kita telah mengenalkan apa yang disebut dengan al-qardu atau pinjam meminjam di dalam hukum fikih Islam. Pagi hari ini kita akan memperkenalkan satu peristilahan dalam fikih Islam yang ada kaitannya dengan masalah al-qardu atau pinjam meminjam. Suatu muamalah dalam pinjam meminjam ada kalanya diikuti dengan suatu jaminan yang berupa penggadaian barang. Ini yang di dalam istilah fikih disebut dengan ar-rohnu atau gadai. Apa sebetulnya yang disebut dengan gadai ini atau ar-rohnu ini? Secara bahasa, ar-rohnu itu artinya adalah as-subut wa dawam, yaitu tetap dan terus-menerus. Demikian pula artinya terkadang adalah al-habsu, yang maknanya adalah menahan. Kenapa dikatakan demikian? Karena sesuatu barang yang digadaikan, maka ia menjadi diam, menjadi tetap dan tertahan keberadaannya pada orang yang diberikan gadaian. Di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seringkali kita mendengar kalimat ar-rahnu ini. Umpamanya di dalam surah Al-Mudathir, Allah berfirman ayat yang ke-38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa dengan apa-apa yang ia usahakan menjadi tergadai. Nah, maknanya adalah kullu nafsin mahbusatin bikasbiha wa amaliha. Setiap jiwa itu tertahan, tergadai dengan segala usaha dan amal perbuatannya. Maknanya dia akan menjadi orang yang berbahagia dengan memperoleh surga, atau menjadi orang yang merugi dan celaka memperoleh neraka. Itu tergantung, tergadaikan dengan apa yang dia usahakan dalam hidupnya. Adapun di dalam pengertian syariat, yang dimaksud dengan gadai ini adalah seperti yang didefinisikan para ulama, faqad arafahul ulama bi annahu ja'ala 'ainin laha qimatun maliyatun fi nadhari syar'i wasiqatan bidainin bihaitsu yumkinu akhdhu dhalika dain aw akhdhu ba'dihi min tilkal 'ain. Yang dimaksud dengan menggadaikan ini adalah seseorang menjadikan suatu zat yang memiliki nilai harta dalam pandangan syariat sebagai jaminan terhadap suatu hutang, di mana zat benda tersebut memungkinkan untuk diambil sebagai pengganti hutang atau sebahagiannya dijadikan sebagai pengganti dari hutang manakala seseorang tidak sanggup membayarnya. Berkenaan dengan kedudukan disyariatkannya gadai ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat ke-283, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudatun fa in amina ba'dukum ba'da fal yu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Jika kalian dalam sebuah safar atau di perjalanan, lalu kalian tidak memperoleh orang yang mencatat hutang-hutang kalian,

Ida kabaro pakabiru, kalau takbir dia takbir, kalau ruku dia ruku, kalau sujud dia sujud. Nah tentu saja itu persyaratan adalah dilihat. Namun kalau terlalu banyak jamaah sampai tidak terlihat, maka dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, fal ya tamubi wal ya tamma man kholfakum wal ya tamabikum man kholfakum. Hendaklah kalian yang ada di sab pertama mengikuti aku, dan orang yang di belakang kalian mengikuti kalian. Demikian seterusnya. Jadi hadis itu menunjukkan sab pertama mesti itu melihat kepada imam. Kemudian sab-sab berikutnya boleh tidak melihat imam, tetapi ia menyambung dan melihat kepada sab yang di belakangnya. Nah, kalau sebuah masjid berlantai 2-3 lalu terputus sama sekali penglihatannya, ketersambungan sabnya dengan yang di bawahnya, ia sehingga hanya mendengar suara saja, itu diikhtilafkan kesahannya oleh para ulama. Sebahagian menganggap tidak sah karena persyaratan makna jamaahnya tidak terpenuhi, yaitu tidak dilihatnya dan tidak bersambungnya sab gitu. Sebahagian memandang sah saja kalau masih kedengaran. Tapi kalau saya berpendapat lebih setuju bahwa kalau sudah terputus seperti itu dikategorikan tidak sah berjamaahnya, mesti dua imamnya ya, karena ia telah terputus sabnya dan terputus penglihatannya kepada imam. Saya memberikan contoh, kalau seorang sholat di satu gedung lalu terbagi beberapa kamar, nah masing-masing di kamar gitu bersab-sab, dia tidak melihat ke imamnya, tentu saja walaupun berdekatan tetapi terbatas oleh dinding masing-masing, sehingga tidak bisa dikategorikan keberjamaahannya, keterputusan sab dan tidak melihat kepada imamnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya Pak Dadang di Menteng. Kami persilakan rekan dakta bagi Anda yang sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dari Abu Aslam di Bekasi. Oh iya, silakan ya Pak Abu Aslam, silakan. Yang pertama mau bertanya definisi suap sama hadiah nih Ustaz. Betul ya. Terutama yang di dalam perusahaan tuh suka supplier, dia kirim barang. Tapi misalnya pas ada acara hari raya dia suka kasih hadiah apa gimana, itu masuknya hadiah atau suap gitu ya? Betul ya. Terus yang kedua nih Ustaz. Iya. Bila mana kita membentuk bersama jamaah seperti badan kayak Baitul Mal begitu. Kita kumpulkan dana, terus nanti dananya itu yang dikumpul dari umat itu untuk di apa membantu yang iwan-iwan yang nggak mampu gitu. Betul. Cuma dalam bentuk badan seperti Baitul Mal gitu. Betul. Gimana menurut Ustaz? Baitul ya, ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Aslam di Bekasi, yang pertama bedanya suap atau riswah dengan hadiah. Kalau suap atau riswah ini diberikan oleh seseorang dengan harapan dia memperoleh kembalian dalam sebuah pekerjaan atau dalam mendapat keringanan dalam sebuah hukum, itu riswah. Upamanya si A memberikan pemberian kepada hakim untuk diringankan hukumannya atau untuk dibela di pengadilannya, atau seseorang memberikan pemberian kepada seseorang untuk dia diluluskan dalam tesnya, atau dia diberikan kemudahan untuk bisnisnya. Nah, pemberian-pemberian yang dimaksudkan keluar dari sistem yang telah ditetapkan, sehingga ia terjadi kezaliman atau kecurangan. Ini adalah riswah. Tetapi kalau seorang memberikan hadiah sebagai rasa syukur atau gembira terhadap rizki yang telah dia peroleh, dan dia mengingat kepada orang-orang yang ikut berjasa atas rizki yang diperolehnya itu, tentu saja ini berbeda dengan hadiah. Hadiah pemberian tanpa ada suatu tujuan-tujuan tertentu yang terkait dengan hukum, terkait dengan kelancaran bisnis, terkait dengan kasus yang dihadapinya, terkait dengan kedudukan orang yang diberi hadiahnya. Nah ini itu hadiah yang murni. Jadi kembali kepada niat dari orang yang memberikan dan kepada konteks apa dia memberikan ya. Kalau seseorang itu umpamanya sedang tender, lalu dia memberikan hadiah kepada sebuah perusahaan atau direktur sebuah perusahaan atau manajernya yang menangani tender tersebut, tentu saja walaupun dia mengatakan hadiah, itu sudah jelas arahannya, tujuannya, itu tetap termasuk ke dalam rishwah. Tetapi kalau dia mengikuti prosedur secara benar, lalu itu dia memang unggul dan dia menang tendernya, lalu dia dari pekerjaan yang peroleh keuntungan sebagai rasa syukurnya, dia membagi kepada orang lain hadiah, itu sudah keluar dari makna rishwah, insya Allah seperti itu ya Pak Abu Aslam di Bekasi. Kedua, kemudian yang kedua, tentu memang dibutuhkan sekali lembaga-lembaga keuangan syariah yang bisa membantu, yang keluar dari sistem ribawi. Ya, diantaranya dengan sekelompok orang berkumpul membentuk Baitul Mal wa Tamwil yang pengelolaannya menerapkan prinsip-prinsip syariah, bukan prinsip-prinsip ribawi. Dan itulah salah satu cara mungkin kita paling tidak itu memberikan jalan keluar atau solusi. Sebab masalah muamalah ini itu adalah masalah sistem, sistem sosial. Tidak bisa dihadapi dengan per individu atau per kasus. Karena itulah Rasulullah baru bisa menegakkan penghapusan riba itu di Madinah di akhir dari masa kepemimpinan beliau di Madinah. Awal beliau di Mekah 13 tahun tidak mampu menegakkan sistem ekonomi syariah. Di Madinah selama beberapa tahun pertama sampai tahun ke-8 itu pun tidak bisa. Maka di akhirlah baru setelah mapan perekonomian umat secara syar'i baru bisa dihilangkan sistem ribawi. Nah, jadi artinya harus menciptakan dulu sistem perekonomian dan lembaga keuangan syariah sebagai alternatifnya ya. Di antaranya itu adalah sistem Baitul Mal wa Tamwil yang dikelola melalui prinsip-prinsip syariah. Demikianlah rekan dakwah sekalian. Mohon maaf nampaknya waktu jua yang harus memisahkan kita semua. Insya Allah kita bisa berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Dari Griya Agus Salim 77 Bekasi, Dakta FM 107. Tingkatkan ilmu dan perbanyak amal. Saya Bu Himam ditemani Mas Bayu Samudra mohon pamit dan undur diri. Semoga perjumpaan kita memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.